Dan tampil Sodek bersama Mae So Imam bawa di Kalimantan. wis kadung tresno melongso rasane ati yen aku ra lakon melu duwene. Mana suara untuk Intan? Mana suara untuk Intan? Kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo, ada kula ada semut gorong rata aja direbut. Intan sumpah ning batin yen aku ora dikawin koyo. Aduh, mana suara untuk Intan? Jatilas tak enteni rondone, sayange wis duwe bojo, aku iki aku wis kadung tresno, nelongso rasane ati yen aku ra lakon melu duwe. Luar biasa sekali. Wow. Lagi tepuk tangan buat Mas Sodik. Okay. Mas Sodik, yang pengen Intan untuk promosi SMS yang mudah-mudahan pendukungnya makin banyak. Biar orang Mas Sodik, Jawa Timur fansnya sampean juga bantu Intan untuk gabung. Untuk masyarakat dulur-dulur Jawa Timur, bantu SMS Intan, Jember, Probolinggo, terutama mau gede. Silakan Intan. Silakan Intan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat Gumelar, Balung, Jember, Kencong, Lumajang semuanya, Banyuwangi juga, mohon dukungannya juga buat yang hadir di studio. Terima kasih semuanya. SMS yang banyak ya, dukung Intan di sini dengan cara ketik DA spasi Intan INTAN kirim ke 98888 untuk Telkomsel dan ke 97288 untuk Indosat dan XL. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan. Terima kasih. Sekali lagi buat yang dukung Intan, ketik DA spasi Intan kirim ke 97288 untuk Excel dan juga Indosat, dan juga kirim ke 984 kali untuk pengguna Telkomsel. Oke deh. Setelah Intan masih ada penampilan, masih ada 3 penampilan lagi ya. Langsung saja ini dia finalis berikutnya, Irwan.